Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran Durusul Lughah jilid yang ketiga. Dan sekarang kita memasuki latihan yang kelima dari pelajaran yang keempat Ad-Dars Rabi' dari Durusul Lughah jilid yang ketiga. Ada yang cetakan sama itu halaman 45 dari kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga, yaitu yang berkaitan tentang isim maf'ul. Masruqun ismun yadullu ala ma waqa'at alaihi syariqah. Nah, di sini disebutkan masruq adalah isim yang menunjukkan atas sesuatu yang mengenai padanya pencurian. Waqa'at mengenai padanya syariqah, pencurian. Berarti benda yang dicuri, sesuatu yang dicuri. Wa huwa mustaqqun min suriqa, dan dia masruq ini adalah pecahan dari kalimat suriqa. Wa yusamma isma maf'ulin, dan dinamakan dengan isim maf'ul. Wa ismul maf'ul ismun masughun min al-fi'l al-mabni lil majhul li dalalati ala ma waqa'a 'alaihi fi'l. Dan isim maf'ul adalah isim yang masuk, yang dibentuk dari fi'il mabni lil majhul. Berarti kalau masrukun dari suriqo. Lidalalah ala ma waqa'a alaihi fi'il, untuk menunjukkan atas apa yang terkena padanya fi'il. Wa huwa ala wazni maf'ul minal fi sulasi mujarrad, dan dia wazannya adalah maf'ul. Wazannya adalah maf'ul. Kalau kemarin isim fa'il wazannya fa'il, kalau isim maf'ul wazannya maf'ul. Seperti masrukun. Soal ini kalau udah lewat dalam pelajaran sorof. Nah, adapun latihannya istakhrij minad darsi asma al maf'ul maf'ulin al waridah fihi wa dzkur ma'a kulli wahidin minha al fi'l al mushtaq minhu ala nahwi tali. Keluarkan dari pelajaran ini, maksudnya adalah nas pada pelajaran keempat, isim-isim maf'ul yang datang padanya, dan sebutkan di setiap salah satu darinya fi'il mustaqnya, yaitu asal fi'il madi majhulnya. Ala nahwi tali, seperti contoh berikut ini. Nah, isim maf'ul maktubun, asalnya dari kata fi'il kutiba yuktabu. Berarti sekarang kita lihat ke dars rabi', nas percakapan ad-dars rabi'. Nah, pada ad-dars rabi' ya, dari Abu Fauzan, silakan. Mana isim maf'ul kira-kira? Khalid nahnu masrurun ya. Pertama masrur. Nah, masrur dari kata surra, fi'il madi majhulnya surra, yusarru. Nah, ini adalah fi'il masrur dari kata surra. Apalagi alah iman bentukan isim maf'ul? Maktuban. Maktuban dari kata kutiba yuktabu. Maktuban. Apalagi ya Azwar? Maftuhan. Dari kata futiha yuftahu. Apalagi ya Abdulaziz? Yang merupakan isim maf'ul pada pelajaran keempat. Ya, ketemu? Ya, bagaimana? Ada yang ketemu? Maksur. Ya, maksur. Dari kata kusiro yuksaru. Ada satu lagi? Muktalifun isim fa'il. Yang sulasi wazan maf'ulun. Ada mamnu'un. Mamnu' dari kata muni'a yumna'u. Atau bisa juga nama orang mansur, itu dari sama juga dari nusiro yunsoru. Nah, ini. Nah, ini latihan yang kelima. Latihan yang keenam, sung asma'al maf'ulin minal af'al atiyah. Buatlah isim-isim maf'ul dari fi'il-fi'il berikut ini. Yang tadi sudah disebutkan wazannya adalah maf'ulun. Jadi kalau kutiba, kutiba Harakat maktubun. Nah, maf'ulun wazannya. Nah ini maktubun kutiba dari maktubun. Nah, sekarang kutila dari kutila. Ya, dari Abdul Aziz kutila maktulun. Maktulun. Kemudian wulida ya. Mauludun. Al ulima ma'lumun. Kuriha makruhun. Su'ila mas'ulun. Dan untuk su'ila tulisannya di hamzanya di atas alif, di atas waw, mas'ulun. Nah, ini tulisannya. Bukan gini. Nah, ini salah, tapi tulisannya kayak gini. Mas'ulun di atas waw hamzanya. Kemudian ukila ya arbi makulun syuriba ya azwar mashrubun dufina ya ahman madfunun dufina itu ada di kubur madfunun yang dikubur kuria makruun gusila magsulun wujida mawjudun khuliqa ya alah makhlukun kusira maksurun fusila mafsulun. Nah, insyaallah gampang ya. Latihan berikutnya ayin asma al fa'ilina wa asma al maf'ulina fi mayali. Nah, tentukan mana isim fa'il mana isim maf'ul pada jumlah di bawah ini ba dan letakkan khotton wahidan satu titik pada tahtal ula pada jenis yang pertama ya ini yang isim fa'il wa khotton ini dan dua garis do khotton wahidan letakkan satu garis tahtal ula pada jenis yang pertama yaitu isim fa'il wa khotton ini dan dua garis pada di bawah tsaniyah pada jenis yang kedua yaitu isim maf'ul. Qala al-mudir li talibain man minkum ad-darib wa manil madrub ya al-akh Iwan. Mana isim fa'il mana isim maf'ul? Naam ad-darib dan madrub. Berkata kepala sekolah kepada dua pelajar, siapa di antara keduanya yang memukul dan yang dipukul? Ad-darib yang memukul isim fa'il, al-madrub yang dipukul. Nomor 2, farral qatilu wa nuqilal maqtulu ilal mustashfa. Ya, Abu Bazar. Naam, isim fa'il qatil, isim maf'ul maqtul. Farral qatilu yang membunuh, orang yang membunuh tadi kabur, farral itu kabur. Wa nuqilal maqtul dan dipindahkan orang yang terbunuh ilal mustashfa, ke rumah sakit. Ya, maksudnya diantar ke rumah sakit. Qobadna ala sariqi walakinnana lam najid ladaihil malal masyruq. Ya, Abu Ghazal. Abu Saimah. Sariq. Masyruq. Nah. Qobadna ala sariq. Kami menangkap. Qobadu. Nah, kami menangkap pencuri itu. Walakinnana akan tetapi lam najid. Kami tidak mendapatkan ladaihi di sampingnya al-mal masruq harta yang dicuri. Al-mal masruq harta yang dicuri. Nomor 4. Adzanul Masjidin Nabawi masmuun fi ba'di ahya'il Madinatil Munawwarah. Nah, bani, ada satu nih isim maf'ul aja. Masmuun ya. Yaitu azan Masjid Nabawi masmu. Terdengar di sebagian kampung atau sebagian desa di Madinah Munawwarah. Ahya ini adalah kampung-kampung atau desa-desa di Madinah Munawwarah. Nomor 5. Qultu lil baqqali ayu jadu ladaika dajajun mazbuhun. Ya, mana? Ablajis. Mazbuhun. Saya berkata pada baqqal, baqqal itu pedagang sayur. Saya berkata kepada pedagang sayur, ayu jaduladaika, apakah didapatkan di sampingmu dajajan ayam yang sudah disembelih? mazbuh. Ayam 19, mazbuh. Hadza talibu mafsulun. Ya, mana azwar? Mafsul, ya. Pelajar ini dipisah, maksudnya ada dikeluarkan. Mafsul adalah talib mafsul, maksudnya adalah talib yang dipisah, maksudnya dikeluarkan. Nomor 7, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nah, ini nukil dari hadis. Ya, bagaimana? Makhluqin. Dan isim fa'ilnya? Khaliq. Nah. Tidak ada ketaatan pada makhluk, nah ini isim maf'ul, pada kemaksiatan pada al-khaliq, sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-khaliq isim fa'il. Hadza baydun makhluqun. Maslukun. Apa maslukun? Maslukun itu direbus. Baidun itu telur, ya. Ini telur yang telah direbus, yang direbus masluk. Dimasukkan ke dalam air yang mendidih, itu masluk. Hadza baidun maslukun. Ini telur yang direbus. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai faqala kun fid dunya ka'annaka ghoribun aw abiru sabil. Ya, dari hadis tadi ada isim fa'il. Mana isim fa'ilnya, Abu Saimah? Isim fa'il wazan fa'ilun. Ya, abir, abirun. Kalau ghoribun dia sifat musabah, fa'ilun, fa'ilun. Ya, itu adalah abir. Rasul, aku memegang Rasulullah SAW pundaknya dan berkata, hiduplah di dunia seakan engkau asing. Aw abir, atau yang melewati suatu jalan. Abir, ini isim fa'il dari abaro, abir. Qala ta'ala, inna Allah falikul habbi wan nawa. Nah, falik, sungguhnya Allah yang menumbuhkan al-hab, biji-bijian, wan nawa. Nawa juga sama biji-bijian, tapi biji-bijian untuk dari buah, biji-bijian buah. Namanya an-nawa. Nah, ini latihan yang ke-7. Latihan yang ke-8. Ta'ammal mayali. Perhatikan yang berikut ini. Tentang fi'il ishtaro, artinya membeli. Fi'il yang diakhiri dengan alif bengkok, ishtaro. Fi'il mudhorinya yashtari. Fi'il amarnya dihilangkan dari ya-nya, ishtari. Jadi 3 keadaan. Keadaan pertama, ishtaro, fi'il madi dengan alif bengkok. Kemudian fi'il mudhari yashtari, berubah alif bengkoknya menjadi ya. Keadaan ketiga, ya-nya dibuang. 3 keadaan, ishtaro, fi'il madi. Ketika dibikin fi'il mudhari, ya-nya alifnya diganti dengan ya, yashtari. Nah, ketika fi'il amr, ya-nya dibuang, jadi ishtari. Nah, ini 3 keadaan dari fi'il ishtara. Contohnya dalam jumlah. Bikam ishtaraita hadhis. Hadhihi sa'ah. Ya, bagaimana? Belajis terjemahnya? Berapa harga engkau beli jam tangan ini? Nah, bikam. Berapa harga engkau membeli jam ini? Bikam. Itu dikasrohkan karena sukun-sukun. Bikamish taroita. Nomor 2. Maza turidu antastaria minal maktabah. Ya, bagaimana? Azwar terjemahnya. Apa yang kami inginkan untuk membeli di maktabah. Nah, apa yang kamu inginkan untuk membeli di maktabah tadi? Itu ingin beli apa di maktabah, di perpustakaan? La tashtari hadzal mu'jam, ishtari dzaka fa innahu ahsan. Janganlah engkau membeli kamus ini, belilah yang itu karena sebenarnya itu lebih baik. Lebih baik. Nah, qala ta'ala innallaha astara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, Abu Fauzan. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman di dunia secara mereka. Nah, innallaha astara. Allah Subhanahu membeli dari jiwa, dari seorang mukmin, jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka bi anna lahumul jannah, yaitu membeli sebenarnya menjanjikan bagi seorang mukmin yang mengorbankan jiwa dan hartanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi anna lahumul jannah, baginya mendapatkan surga. Ini fi'il ishtara. Latihan ke-9. Ma ana bighafil hadhihi ma nafiyah wa hiya min akhwat laisa tadkhulu 'alal jumla ismiyah wa tarfaul isma wa tansibul khabar wa tusamma ma al-hijaziyah. Salah satu jenis ma, karena ma itu dalam bahasa Arab banyak ya, ada ma nafiyah, ada ma mausulah, ada namanya ma hijaziyah. Apa itu ma hijaziyah? Hadhi ma nafiyah, ma yang menundukkan peniadaan. Berarti ma-nya menunjukkan peniadaan. Wahya min akhwati laisa, dan dia termasuk dari temannya laisa, atau diistilahkan dengan musyabbahah bi laisa, huruf yang serupa dengan laisa. Dan ma ini khusus masuk kepada jumlah ismiyah. Fatar faul isma, merofakan isain, watan sibul khobar, dan merofak, menasobkan khobarnya. Watu sama, dinamakan ma ini ma hijaziyah. Nah ini jadi pengenalan. Jenis ma yang dikenalkan sini adalah namanya ma hijaziyah, amalannya sama seperti laisa. Jadi kalau Zaidun qa'imun, kalau didahului dengan ma ini, ma Zaidun qa'iman, mansub. Ma Zaidun qa'iman. Ininya Zaidunnya sebagai isim ma, isim ma. Qa'imannya sebagai khobar dari ma, yang namanya ma al-hijaziyah. Ma hijaziyah. Jadi misalnya ada kalimat Zaidun tajirun, mubtada khobar, dimasukin ma. Bahasanya bagaimana Abu Fauzan? Ma Zaidun tajirun. Jadi ma ini sama seperti laisa. Laisa Zaidun tajirun. Namanya ma hijaziyah. Hijaziyah itu daerah Mekah Madinah. Karena dia lugohnya lugoh hijaziyah, maka namanya ma hijaziyah. Dan contohnya banyak dalam Al-Qur'an. Contoh seperti ma hadza basyaron. Ma hadza basyaron. Ma hadza basyaron. Nah, ini. Ah, basyaron mana isim dari ma hijaziyah pada ayat ma hadza basyaron? Ya, lah. Arbi. Contoh ma hadza basyaron. Contoh ma hadza basyaron. Aslinya hadza basyarun. Kemudian dimasukin ma, ma hadza basyar. Mana isimnya, mana khobarnya? Hadza, ini isim. Ismuha. Khobarnya? Basyarun, khobaruha. Nah ini. Ingat pembahasan kana wa huwa tuha. Ada isimnya, ada khobarnya. Ini juga sama, ada isimnya, ada khobarnya. Waqat yaqtarin khobaruha bil ba'i zaidah. Dan terkadang qat masuk ke fi'il mudhari, sini maknanya taklil, kan ada tiga makna. Nah, kalau sini maknanya taklil, dan terkadang sedikit sekali khobarnya dimasuki ba' zaidah, ba' tambahan. Contoh wa maullahu bighafilin amma ta'malun. Aslinya wa maullah ghafilan. Nah, aslinya cuma dimasukin bahasa idah, jadi bigofilin. Nanti khobarnya dimasuki mazaidah, tapi jarang. Nah, ikra'il misal, summa adkhil ma hijaziyah ala jumlal atiyah. Bacalah contoh, kemudian masukkan ma hijaziyah. Nah, tadi sebutkan ma hijaziyah, kenapa? Karena dia dari lughahnya Al-Hijaz, lughahnya Mekah Madinah. Karena ulama lain enggak mengatakan dia beramal seperti Banu Tamim. Sehingga kenapa dinamakan Mahijaziyah? Karena dia lughahnya Ahlul Hijaz. Pada jumlah berikut ini, anta mustahidun, dimasukin ma anta mustahidan. Dimasukin ba khobarnya ma anta bimustahidin. Ana qari'un. Ya, mana? Belajis. Ana qari'un. Ma'ana qari'an. Ma'ana qari'an. Wa ma'ana ana bimukri'in. Biqari'in. Nahnu tujjarun. Ya, Azwar. Ma'nahnu tujjarun. Ma'nahnu bitujjarin. Wa ma'nahnu bitujjarin. Huwa qaribun. Ma huwa qariban. Ma huwa biqaribin. Gampang ya, tinggal dicocokkan dengan yang atas. Dua latihan lagi, yang ke-10 dan ke-11. Ini fi'il mudhari. Hati mudhari'il af'al atiyah kafala. Ya, artinya menanggung kafala. Apa fi'il mudhari'nya? Ya, bagaimana? Yakfulu. Kafala yakfulu. Menanggung. Asifa. Ya'safu. Asifa ya'safu. Artinya menyesal. Yasifa ya'safu. Fa'ila yaf'alu. Waroda. Waroda yaridu. Ya, waroda yaridu artinya adalah datang. Sabako. Sabako apa nih? Yasbiku. Artinya mendahului. Sabako yasbiku artinya adalah mendahului. Gofala yagfilu. Artinya adalah lalai. Gofala yagfilu. Lalai. Naharo yanharu. Apa nih artinya naharo? Naharo itu sungai. Itu beda. Naharun sungai. Ini naharo fi'il. Menghardik. Ya, mencerca. Nah, seperti dalam ayat. Wa ammal yatima fala tanhar. Artinya menghardik atau mencerca. Naharo yanharu. Farro yafiru. Kabur. Farro yafiru. Kabur. Salako yasliku. Salak. Salako yasliku. Merebus. Memasukkan sesuatu dalam air yang mendidih. Salako yasliku. Merebus. Falako yasliku. Artinya menumbuhkan. Tadi falik. Falako yasliku. Menumbuhkan. Falako yasliku. Artinya menumbuhkan. Abaro ya'buru. Melewati. Abaro ya'buru. Melewati. Nomor 11, hati jam'al asma'il atiyah. Nah, ini harus lihat di kamus nih, enggak bisa ngarang. Karena ini enggak ada kaidahnya. Yatimun. Ada dua jamak. Ya, apa jamaknya yatim? Orang yatim adalah yang meninggal ayahnya, seorang yang meninggal. Apa jamaknya? Yatama dan aitam. Ada dua jamak ya. Aitam yatama. Yatama gini. Yatama tulisannya. Aitamun yatama. Aitam. Kemudian kuflun. Apa jamaknya kuflun? Akfal, akfalun. Falun, uflun. Kemudian jihatun, ini jawab mana salim? Jihatun. Terakhir adalah abidun, ada dua jamak. Abiduna dan abad. Abiduna. Nah, ini dua jamak. Saya alhamdulillah dengan ini selesai pelajaran Rasulullah. Adapun yang di belakang ini sekedar pengenalan jari, ibham, jempol, sababah, telunjuk, ya, al-wusta, jari tengah, al-binsir, jari manis, al-khinsir, kelingking, an-mulah, ruas jari. Nah, ini insyaallah sudah lewat juga dalam pelajaran sebelumnya. Saya pengen sampai sini aja, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.